Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musala Al-Ikhlas Sendawa Rahimani wa Rahimakumullah, kembali kita lanjutkan bahasan Tarbiyatul Aulad atau pendidikan anak dari kitab Fiqhu Tarbiyatul Aulad karya Mustafa Al-Adawi Hafizahullahu Ta'ala. Terakhir kita membahas tentang masalah bagian di antara bagian penting dari menuju pendidikan anak adalah memilih pasangan hidup yang berkualitas, yang baik agamanya. Ya, selanjutnya disampaikan oleh penulis Hafizullah Ta'ala, hada demikian, hendaknya memilih istri yang berkualitas agamanya, wala yamna, dan tidaklah terlarang dan tidaklah tercegah kalau ditambahkan kepada diniha bagusnya agama, maka tidaklah mengapa jika ditambah dengan husnun wa jamalun wa raunakun, cantik dan cantik dan cantik, wa bahaun, cantik. Madamat zatadin, selama wanita cantik tersebut berkualitas agamanya. Fahada, karena lahu ta'thirun, dan ini berkaitan dengan masalah anak, maka hal ini yaitu cantik itu memiliki pengaruh pada keturunan. Fi aghlabil ahwal, dalam umumnya keadaan, maka akan lahirlah anak-anak fil ghalib umumnya ala darajati minal husni wal jamali aidan ka abawaihim, dalam satu level cakep dan bagus sebagaimana orang tuanya. Oleh karena itu tidakkah anda lihat dan bahasanya Fatimah binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemui Aisyah, dan cara berjalannya Fatimah sebagaimana cara berjalannya Nabi. Wa simatuha, dan ciri-ciri khasnya Fatimah sebagaimana wasamtuha, dan gerak-gerik Fatimah sebagaimana gerak-gerik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tulluha ka Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan perilakunya sebagaimana perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di catatan kaki berdasarkan hadis yang diriatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, mar'aitu, aku tidaklah melihat seseorang yang sangat mirip samtan wahadyan wadullan, kurang lebih tiga-tiganya maknanya perilaku gerak-gerik, bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melebihi Fatimah karamallahu wajhaha, dan doa karamallahu wajhaha, semoga Allah memuliakan wajahnya, satu hal yang boleh asalkan tidak hanya dikhususkan untuk sahabat tertentu yang bermasalah, manakala sebagian orang mengkhususkan sebutan ini untuk person-person tertentu dari para sahabat. Seandainya dipakai untuk semuanya, maka sangat tidak bermasalah. Abu Bakar karamallahu wajahahu, Umar karamallahu wajahahu, dan seterusnya. Wa ingda, dan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiallahu anha, Aisyah mengatakan Fatimah datang, dia berjalan sebagaimana ka'anna, seakan-akan berjalannya Fatimah adalah cara berjalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke atas, demikian juga Yusuf alaihissalam yang diberi separuh kegantengan. Hal ini kalau dilihat dari sisi keturunan, ya, maka dikarenakan neneknya Sarah alaihissalam adalah min ajmalin nisa, adalah tergolong wanita yang sangat cantik atau yang paling cantik. Buktinya dalam dicatatkan kaki dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Ibrahim tidaklah bohong seumur hidup kecuali 3 kali saja. Dan 3 kali bohongnya Ibrahim itu, ya, pada dasarnya sebenarnya adalah tauriyah, bukan bohong yang murni bohong, namun bahasa bersayap, kalimat bersayap. 2 kali bohong tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama adalah di surat As-Saffat ayat 89, ini saqim. Pada saat hari itu kaumnya Ibrahim merayakan hari rayanya, dan mereka merayakannya di tanah lapang di luar perkampungan. Maka Ibrahim diajak untuk hadir, dan Ibrahim memberikan uzur, memberikan alasan, saya tidak bisa datang, dengan Ibrahim mengatakan ini saqim, saya sakit. Dan yang diinginkan oleh Ibrahim dengan saya sakit, bukanlah sakit fisik namun sakit non-fisik. Namun orang memahaminya sebagai sakit fisik. Kemudian yang kedua, ketika Ibrahim menghancurkan berhala-berhala sesembahan kaumnya, dan Ibrahim ditanyai tentang siapakah yang melakukannya, maka Ibrahim mengatakan, bal fa'alahu kabiruhum hada. Bahkan yang melakukannya adalah pembesarnya ini. Dan yang dia dan beliau maksudkan dengan pembesarnya ini adalah dirinya. Yang dimaksud dengan orang yang besar itu dirinya. Dan sekali tentang Sarah, fa'inau qadima, maka dalam satu perjalanan Ibrahim tiba di daerah kekuasaan Jabbar, seorang yang otoriter, diktator, bertangan besi. Dan ketika itu Ibrahim bersama Sarah. Nah, ini yang jadi mahalus syahid. Wa kanat ahsanan nasi. Dan Sarah adalah wanita yang paling cantik. Wa kanat ahsanan nasi. Maka Nabi mengatakan wa kanat ahsanan nasi, dan Nabi tidak mengatakan wa kanat min ahsanin nasi. Dan itu tentu 2 kalimat yang berbeda. Namun yang Nabi katakan, Sarah itu wanita yang paling cantik. Nabi tidak mengatakan Sarah itu adalah termasuk wanita yang paling cantik. Nah, tentu itu 2 kalimat yang berbeda. Kalau ada minnya itu berbeda. Maka ya boleh jadi ada yang lain yang mengimbangi, semisal atau lebih, namun masih tergolong 10 besar atau semacam itu. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa kanat ahsanan nasi. Dan Sarah adalah wanita yang paling cantik. Faqala laha, maka Ibrahim berkata kepada Sarah, bahasanya sang penguasa ini, jika dia tahu bahasanya engkau adalah istriku, yaglibuni alaiki, maka dia akan menghabisiku untuk mendapatkanmu. Fa in sa'alaki, maka jika dia bertanya kepadamu tentang siapa aku, fa akhbiri, maka kabarkanlah kepadanya bahasanya engkau adalah saudariku. Maknanya fa innaki ukhti fil Islam, engkau adalah saudariku dalam Islam. Dan hal yang luar biasa adalah kalimat selanjutnya, fa inni la a'lamu fil ardi musliman ghairi wa ghairik, aku tidak ketahui di bumi ini ketika itu seorang muslim selain aku dan dirimu. Maka di dunia saat itu, kata Ibrahim, muslimnya cuma dua saja, dia sama istrinya. Maka dakwahnya Ibrahim itu tidak menghasilkan pengikut ketika itu. Sampai ketika itu enggak ada yang menerima ajakan Ibrahim dan dakwah Ibrahim. Falamma maka tatkala Ibrahim memasuki daerah tersebut, maka sara ini kemudian dilihat oleh sebagian ahlul jabbar, sebagian dari keluarga atau anak buah atau pengikut sang penguasa. Atahu, maka datanglah kemudian orang yang melihat tadi kepada sang penguasa dan berkata kepada sang penguasa, sungguh telah tiba di negerimu seorang perempuan. Yang perempuan tersebut tidaklah pantas kecuali untukmu. Al-hadisah sampai akhir hadis. Al-hadisah itu dibaca fathah, maknanya akmalil haditha. Silakan lanjutkan sendiri teks hadisnya. Ya, yang jadi mahalu syahid wa kanat ahsanan nasi. Dari situ maka kemudian maka wajar jika keturunan Sarah itu cakep. Di antaranya adalah Yusuf alaihissalam. Waqad ja'a rajulun, dan ada seorang laki-laki menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sebenarnya istriku melahirkan ghulaman, anak laki-laki. Ghulam di sini bukan budak, namun anak laki-laki. Aswada, yang kulitnya hitam. Ghulam kadang nanti artinya budak laki-laki, terkadang anak laki-laki, tergantung konteksnya. Ka'ana rajula, seakan-akan lelaki tersebut mengingkari istrinya. Wa yu'arid, dan menggunakan bahasa metafor atau sindiran, binnafil walad anhu, untuk menegasikan anak tersebut sebagai anaknya. Dengan alasan karena anak tersebut tidak mirip dengan bapaknya, yaitu dia, dan tidak mirip dengan ibunya. Karena dua-duanya berkulit putih atau berkulit cerah. Anaknya itu kulitnya hitam. Atau lengkapnya hadis di catatan kaki diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah mengatakan, ada seorang dari Bani Fazarah datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, istriku melahirkan anak laki-laki yang kulitnya hitam. Dan orang ini adalah orang Badui yang hidupnya di lokasi kampung Badui yang nomaden, yang akrabnya dengan unta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdialog dengannya dengan sesuatu yang familiar dalam kehidupannya. maka tidaklah demikian seorang dai, seorang guru dan seorang muslim secara umum. Maka berbicara kepada audiens sesuai dengan latar belakang audiennya masing-masing. Sehingga komunikasinya adalah komunikasi yang bagus. Inilah ini di antara bentuk kecerdasan berkomunikasi yang Nabi ajarkan. Maka orang ini adalah orang Badui yang hidupnya adalah tenda, oase dan unta. Maka Nabi mengatakan padanya, apa engkau punya sejumlah unta? Dia mengatakan iya. Apa warnanya? Merah. Apakah ada di antara unta tersebut yang mananya aurok, yang warnanya abu-abu, bintang di catatan kaki? Aurok adalah walladhi bisawat hitam, laisa bisofin, namun tidak polos hitamnya. Tidak murni hitam, abu-abu. Kalau maka dia mengatakan, iya, di antara unta tersebut ada yang abu-abu. Nabi tanyakan, fa'anna, ana artinya min aina. Fa'anna ay min aina, dari mana datangnya warna abu-abu tersebut pada si unta. Maka si Arab Badui mengatakan, boleh jadi itu adalah karena faktor keturunan. Itu karena faktor keturunan. Al-irq di sini al-asal pada al-asal minan nasab, artinya adalah asal nasab. Urat di sini artinya adalah al-asal minan nasab. Asal nasab itu kakek, buyut dan seterusnya ke atas. Itu namanya kalau dalam pembahasan nasab itu disebut asal. Wa makna naza'ahu ay asbahahu, serupa dengannya. Wajtadabahu, ditarik ke sana. Wa adhara launahu alihi, dan menampakkan warnanya padanya. Jadi karena faktor keturunan, ada dulu dari pendahulu unta ini yang warnanya abu-abu. Qal, kemudian Nabi mengatakan, wahada, dan anakmu tersebut yang kulitnya hitam, padahal bapak dan ibunya berkulit kuning atau berkulit putih, asa ayakuna naza'ahu irqun, itu juga karena faktor keturunan. Ya, di antara pelajaran yang maka ini menunjukkan bahasanya faktor keturunan sangat mempengaruhi fisik anak. Dan di antara pelajaran penting dari hadis ini adalah bahasa bersayap, bahasa multitafsir yang bisa maknanya adalah bahasa metafor yang maknanya adalah kodaf, tuduhan zina, itu tidak teranggap kodaf. Bahasa metafor yang itu bisa ditangkap tuduhan zina, itu tidak teranggap dalam syariat sebagai tuduhan zina. Maka orang ini mengatakan, aku baru saja dapat momongan kulitnya hitam, nih, padahal saya dan istri berkulit putih. Nah, ini maksudnya adalah mau nuduh istrinya selingkuh, istrinya zina, namun dengan bahasa yang kiasan. Maka ini, apakah ini tergolong kodaf menuduh zina? Coba, yang wajib mendatangkan 4 saksi, jika tidak maka dicambuk 80 kali. Yang dapatkan hukuman cambuk 80 kali, jawabannya tidak. Kembali ke atas. Maka ini menunjukkan bahasanya umumnya ayushabiha al-walad, bahasanya anak itu serupa dengan bapaknya atau ibunya. Dan boleh jadi keseret sehingga serupa dengan pamannya dari jalur ibu atau pamannya dari jalur ayahnya atau kakeknya. Walayam tani Ya, maka prioritas utama kata penulis, ya, cari istri yang berkualitas agamanya. Kalau mau tambah nilai plus, ya plusnya beliau sarankan cantiknya. Plus yang kedua. Walayam tani, kemudian kalau mau plus yang ketiga. Walayam tani dan tidak terlarang, hendaknya di samping kualitas agama yang baik dan cantik, malun, dia adalah wanita yang memiliki harta. Kadzalika, seperti itu. Kadzalika sebagaimana dia memiliki agama dan kecantikan. Fal malu yarji'u ilal awladi bi'idnillah fil aghlabil ahwal. Maka manfaat harta si ibu itu kembali kepada anak. Demikian dalam umumnya keadaan. Dan di antara kemudian harta, misalnya wanita tersebut punya rumah. Dan penulis ini tentu kita ketahui dari Mesir, dan di antara problem besar di Mesir adalah kepemilikan rumah. Sebagaimana problem besar di Arab Saudi. Dan juga di Jogja, ya. Ya, maka ketika kemudian punya kemudian istri yang istri tersebut dia wanita kaya, dia punya rumah. Ya, ada teman yang lulusan Mesir bilang, jika ada dosen Azhar kok punya rumah, ya, maka itu bisa dipastikan dia sudah sekian puluh tahun ngajar di Arab Saudi kemudian pulang. Itu yang punya rumah. Kalau enggak kayak gitu ya enggak punya rumah. Ya, li ayyakuna li abna'ika maskanan. Ketika misalnya perempuan tersebut perempuan kaya, dia punya rumah karena kekayaannya. Maka ketika anak Anda itu punya tempat tinggal, yang dia tinggal di tempat tersebut, khairun, itu lebih baik daripada terusir, tercerai-berai, ya, setiap hari pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, jadi kontraktor, bulan ini di sini, bulan depan pindahan lagi, bulan depan pindahan lagi, dan seterusnya. Kasihan anak-anak, ya. Ya, orang tuanya boleh jadi ya nyantai-nyantai aja, ya. Anaknya yang susah. Kemudian nilai plus selanjutnya, walayam tani, dan tidaklah terlarang seandainya sang ibu tadi, ibu dari anak-anak tersebut, ma'ahada kulih, di samping memiliki hal-hal di atas, dia adalah data hasabin, seorang yang memiliki hasab. Itu seorang yang berasal dari keluarga yang terpandang. Ya, hasab man asalnya adalah kemuliaan nenek moyang. Nenek moyangnya atau keluarga besarnya adalah orang-orang yang mulia secara duniawi. Ya, boleh jadi dia kemudian bangsawan atau darah biru atau anak tokoh masyarakat dan sebagainya. Dan empat-empatnya telah Nabi sampaikan dalam hadis. Bahasanya wanita itu dinikahi karena empat hal. Demikian realita masyarakat, ya, karena hartanya, karena hasabnya, karena kemuliaan keluarganya, karena cantiknya, karena agamanya. Fatfar bidatidin, pilihlah yang berkualitas agamanya, jika tidak maka engkau akan sengsara. Dan ya habada, dan betapa indahnya kalau Anda mendapatkan istri wanita Quraisy yang salihah. Maka wanita Quraisy adalah kata Nabi sebaik-baik perempuan yang menaiki unta. Dan fil ghalib umumnya mereka memiliki sifat sayang kepada anak, wariayah lil azwat, dan perhatian dengan suami yang tidak dimiliki oleh wanita yang lain. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, sebaik-baik wanita yang berkendaraan unta adalah wanita yang saleh dari suku Quraisy. Apa kelebihannya? Ahnahu ala waladin fi sigharihi. Dia adalah wanita yang besar kasih sayangnya kepada anak ketika anak itu masih kecil-kecil. Maka dia adalah seorang wanita yang keibuan. Yang bukan wanita yang setiap hari marah-marah dengan ribut dengan anaknya. Nanti adalah seorang wanita yang pandai mengambil hati anaknya. Wa arahu ala zaujin, dan perhatian dengan suami, fi dzati yadihi, berkenaan dengan harta suaminya. Dzati yadi maknanya di catatan kaki, a'ni bil mal, yaitu hartanya. Ma tuqamu bi al usra. Ini jadi sarana untuk tegaknya dan baiknya keluarga. Ini artinya dia adalah seorang yang wanita yang ngirit, hemat dengan harta suaminya. Dia pandai untuk memanage harta suaminya sehingga cukup untuk kebutuhannya dan keluarganya. Oh, atau itu tiga ya, bukan dua ya, maaf. Ya, dzati yadi, yang jelas dzati yadi artinya harta. Kemudian demikian pembahasan untuk masalah calon istri. Kemudian untuk calon suami demikian juga, seorang wanita disarankan dan dianjurkan untuk memilih bagi anak-anaknya seorang bapak yang saleh. Itulah seorang bapak yang memenuhi kriteria yang telah lewat, yaitu berkualitas agamanya, rajin atau bagus ibadahnya, wa husnul khuluqin, dan seorang yang bagus perilakunya. Dan dia adalah seorang laki-laki yang punya duit. Tujuannya hatta la yudiaha, supaya ya, dia tidak menelantarkan istrinya dan melantarkan anak-anaknya. Ini yang aku artikan, yang saya maksudkan dengan harta bukan yang muluk-muluk, bukan kaya raya. Namun yang saya maksudkan dengan hendaklah dia laki-laki yang punya harta, artinya adalah dia memiliki harta yang ya, bisa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ya, atau bahasa kemudian praktisnya di tempat kita, dia adalah seorang yang berpenghasilan. Boleh jadi tetap, boleh jadi tidak tetap. Namun yang penting berpenghasilan. Dengan menimbang hal ini, poin ini, menimbang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i itsman, cukuplah seorang laki-laki itu berdosa. Ini, manakala dia tahan dari amman yamliku kutahu, dari untuk orang-orang yang dia miliki, orang-orang yang di bawah ya, kekuasaannya, dia tahan dari orang-orang tersebut kutahu, kebutuhan pokoknya, makanan pokoknya. Cukuplah seorang laki-laki itu berdosa manakala dia tidak memenuhi kebutuhan makanan pokok untuk keluarganya. Diatkan oleh Muslim. Demikian juga sabda Nabi alaihi salatu wasalam, wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang memiliki ba'ah, maka adalah dia menikah. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Waqad fasara adad min al-ulama, dan sejumlah ulama memaknai ba'ah dengan kemampuan untuk memenuhi takalib biaya azawat pernikahan dan urusan rumah. Meskipun ada tafsiran yang lain, yaitu kemampuan untuk melakukan hubungan suami istri. Maka jika mengacu pada tafsiran yang pertama, ya, ya, maka kriteria seorang calon suami adalah hendaklah dia ba'ah, dalam artian ya, punya duit untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Dia seorang yang mau bekerja dan sungguh-sungguh dan serius untuk kerja, sehingga dia adalah seorang yang berpenghasilan. Wa asara, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengisyaratkan kepada Fatimah binti Qais agar memilih suami yang lain, jangan Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Mu'alilah Nabi beralasan mengapa kemudian memberikan saran semacam itu dengan mengatakan amma Muawiyah tu fasa'luk la mala lahu. Jangan sama Muawiyah, karena dia adalah seorang yang miskin, tidak memiliki harta. Dia adalah laki-laki kiri, tidak punya duit. Jangan mau sama dia. Nah, itu nasihat Nabi kepada Fatimah, demikian juga kepada semua semua perempuan yang lainnya. Jangan mau sama dia kalau dia kiri. Nah, tidak punya duit. Dan diatkan oleh Muslim. Dan tolak ukur kemudian laki-laki tidak punya duit ini adalah keadaannya ketika mau menikah. Keadaannya mau menikah. Meskipun kemudian boleh jadi di masa depan dia punya potensial untuk punya banyak duit. Gitu. Itu tidak dipertimbangkan dalam saran. Ya. Ini saran berkenaan dengan masalah kemampuan finansial suami, itu melihat keadaannya ini saat itu. Nah, ya ini dia memang kiri, namun kayaknya ya, nanti calon orang kaya. Nah, gak apa-apa lah sama dia, enggak demikian. Itu keadaan di masa depan tidak diperhitungkan. Namun yang dilihat adalah sekarang. Ini laki-laki bukek apa tidak? Kan? Kalau bukek ya, tidak disarankan. Kenapa demikian? Karena Nabi melihatnya juga demikian. Padahal nanti Muawiyah ini nanti ke depannya dia jadi raja. Kedepannya dia jadi raja. Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, setelah Ali bin Abi Thalib dia jadi khalifah. Ya, maka ya secara umum tidak perlu ditanyakan tentang hartanya. Gitu. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan saran pernikahan tidak seperti itu kaidah yang Nabi ya, Nabi pakai. Ya ini potensial masa depan. Kalau sekarang ya, nelongso, ya. Nggak demikian yang Nabi jadikan sebagai tolak ukur dalam mengasih saran. Namun yang jadikan tolak ukur ya apa yang di depan mata dalam masalah ini. Kemudian tentang hal ini, dan ini tidaklah bertentangan dengan firman Allah Ta'ala, dan nikahkanlah orang-orang yang sendiri di antara kalian dan budak-budak kalian yang saleh. Demikian juga budak perempuan kalian yang saleh. Jika mereka kaya, maka Allah akan mencukupkan mereka dari sebagian karunia-Nya. Falisal makna ayat, bukanlah makna ayat surat An-Nur 32. Nih. Bukanlah maknanya, silakan Anda nikahkan wanita yang di bawah kewalian Anda dengan seorang laki-laki yang tidak punya apa-apa, yang dia tidak mendapatkan sesuatu yang bisa dia gunakan sebagai makanan untuk istrinya. Wa inna al-faqru, karena kemiskinan satu hal yang bersifat relatif. Fala yalzam, tidak harus suami itu tidak harus orang yang thara, orang yang kaya raya. Bukan harus orang yang kaya atau athar al-fahis atau kaya raya, kaya sekali. Namun ya, kaya yang diperlukan di sini adalah bal yalzam, namun wajib dia punya harta dan kekayaan yang yuqamu bi al-bait. Ya, beres dengannya, ya, tertata dengannya kebutuhan rumah tangga, kebutuhan pokok rumah tangga. Maka fuqara di sini, fakir di sini, ya, artinya adalah ya, ya jangan kemudian harus orang yang harus yang kaya raya atau kaya. Namun kalau seandainya tergolong ya bukan kaya, namun dia punya harta untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka ya, itu tidak masalah. Jangan khawatir, Allah akan berikan kecukupan. Itu. Dengan ini maka tidak bertentangan antara ayat ini dengan hadis Amma Muawiyah fasa'luk lama lalahu. Ini, sisi komprominya dari sisi fukara. Ini, sisi fukara di ayat ini. Bahasanya orang yang fakir jangan takut untuk menikah. Yang dimaksud dengan fakir di sini bukan kaya. Bukan dalam artian fakir yang Allah larang untuk jangan takut menikah. Itu yang dimaksud dengan fakir adalah ya, tidak kaya. Bukan yang dimaksud dengan fakir di sini tidak punya apa-apa sampai untuk nafkah pokok istrinya tidak punya. Bukan demikian. Itu jamak kompromi antara ayat An-Nur 32 dan hadis Amma Muawiyah fasa'luk. Itu letak kata kuncinya di fuqara di ayat. Yang miskin, yang fakir, jangan takut menikah. Nah, apa yang dimaksud dengan fakir? Ya, itu dimaknai dengan bukan kaya. Bukan dimaknai dengan ya, tidak punya apa-apa sama sekali. Kemudian itu makna yang pertama untuk ayat ini dan ayat ini punya makna yang kedua. Batah tamil al ayatu aidan maknan akhar. Dan ayat ini punya makna yang lain. Makna yang lain tersebut, bantulah orang-orang yang sendiri di antara kalian dan budak laki-laki dan budak perempuan kalian yang baik-baik, bantulah untuk menikah. Ya, kemudian di antara bentuk bantuannya adalah berikan kepada mereka bantuan finansial dari harta, dari sebagian harta yang Allah berikan kepada kalian. Wa idza kanu fuqara, dan jika mereka itu miskin, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi mereka dengan hal ini. Dengan hal ini dengan Allah syariatkan untuk dibantu. Wallahu a'lam. Kemudian kriteria yang lain dari seorang calon ayah, ndaklah yang wajib diperhatikan oleh para calon ibu, ayakuna dha ilmin. Ndaklah dia adalah seorang laki-laki yang punya ilmu tentang agama. Dia adalah seorang laki-laki yang belajar agama, yang punya peduli tentang kualitas ilmiah dirinya. Wahasabin, dan seorang yang berasal dari keluarga yang terhormat. Tujuannya kenapa? Carilah kemudian laki-laki yang ngaji, laki-laki yang belajar agama. Hatta yu'alima auladah, supaya nanti setelah punya anak maka laki-laki tersebut bisa ngajari anaknya. Sehingga kemudian pengajaran enggak kemudian terbebankan kepada ibunya. Maka tidak kemudian setiap hari ibunya terus yang ngajari Iqra misalnya. Nah, bapaknya enggak bisa baca Quran. Maka ibunya yang tanggung jawab. Nah, biar enggak repot di kedepannya ya, cari yang pintar ngaji. Nah, sehingga ya bisa kemudian bekerja sama, enggak kemudian ditumpukan semuanya pada ibunya. Itu dari sudut pandang masa depan dari sudut pandang setelah nanti punya momongan dan keturunan. Kemudian dengan baiknya si bapak dengan izin Allah, maka baiklah al-abna anak fil ghalib umumnya. Bahkan manfaat kesolehan bapak itu kembali kepada bukan hanya anak, juga ahfad, juga cucu. Akan kembali pada mereka manfaat dari kesolehan bapak. Karena yang berdalil itu manfaat kesolehan bapak, bukan manfaat kesolehan ibu. Kesolehan ibu, bapak. Ayatnya mengatakan wakana abuhuma soliha, bapaknya soleh, bukan ibunya soliha. Nah. Maka itu karena sebab bapaknya soleh, bukan karena sebab ibunya adalah seorang wanita yang soliha. Nah, karena itu maka ini gawat dan vitalnya poin ini. Yang berdalil adalah wa kana abuhuma soliha. Kesolehan bapak itu yang berbekas kepada, berpengaruh pada anak dan cucunya dan keturunannya. Itu yang dikatakan oleh Al-Quran. Ini. Dan pendidik teladan yang diceritakan oleh Al-Quran itu juga bapak. Luqman itu bapak, bukan ibunya. Ya. Luqman itu bapak. Maka itu pendidik yang baik yang di, yang jadi pendidik teladan yang disampaikan oleh Al-Quran itu bapaknya. Maka carilah laki-laki yang berilmu. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, permisalan teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek semacam penjual al-misk, penjual kasturi dan pandai besi, tanpa bermaksud mencela profesi pandai besi. Ya, ini perhatikan. Ya, di sini bukan, tidak boleh jadikan dalil. Ya. Makrohnya jadi pandai besi. Nah, itu tidak. Fahamil miski, adapun orang yang jualan kasturi, maka ima boleh jadi dia memberikan hadiah kepadamu, minyak wangi. Wa ima, dan boleh jadi antab ta'aminhu, engkau beli minyak wangi darinya. Dia ngasih hadiah cuma-cuma, kalau enggak engkau beli. Wa ima, dan boleh jadi manfaat yang paling minimal, engkau dapatkan darinya bau yang harum. Sedangkan pandai besi, boleh jadi dia membakar pakaian anda, dan minimal anda akan dapatkan bau dan asap yang tidak sedap. Maka istri adalah wanita yang dan orang yang paling banyak bergaul dengan anda. Pergaulan dengan teman kantor, teman ngaji, dan yang lainnya sedikit, sesaat-sesaat saja. Adapun dengan keluarga, dalam hal ini istri atau suami, maka itu berjam-jam. Belum lagi hari libur, maka bisa boleh jadi hampir seharian cuma berputat pada keluarga saja. Maka apakah anda rela bahasa istri anda adalah sebagaimana pandai besi yang membakar pakaian anda daiman selalu? Apakah anda ingin untuk mendapatkan dari istri anda bau yang tidak sedap selalu? Selalu mendapatkan bau yang tidak sedap. Kadzalika, demikian juga azaujah, untuk istri, apakah seorang istri itu rela suaminya akan datang menemui istrinya setiap hari dengan membawa haraiq, berbagai macam pembakar yang akan membakar pakaiannya, bahkan badannya, dan akan kemudian memotong-motong hatinya. Fazaujuha, maka suami adalah laki-laki yang paling banyak akan berinteraksi dengan anda wahai wanita. Wa in kana ghairu salihin, Dan jika laki-laki tersebut tidak saleh, maka dia sebagaimana pandai besi. Bahkan dia, seorang suami, wallahi demi Allah, asyaddu min dhalik. Bahayanya lebih dari hal tersebut. Fadararuhu fil akhirati azim. Karena ada, bukan hanya dampak dunia, bahkan dampak akhiratnya sangat besar. Dan keburukannya itu tersebar luas alaiha pada si istri. Yang ini akan menimbulkan dampak kejelekan agama dan kejelekan dunia. Oleh karena itu, maka adalah setiap wanita ini antusias untuk kemudian mendapatkan suami yang baik. Dan adalah setiap laki-laki antusias untuk mendapatkan wanita yang baik-baik. Kemudian yang jelek-jelek untuk siapa? Nah. Maka kata penulis, wada'u asaririn liba'dihim alba'ad. Nah, biarkan orang-orang yang bejat itu sebagiannya dengan yang lain. Enggak perlu kemudian muluk-muluk saya tak mau jadi dewa penolong. Nah, pahlawan kesiangan. Nah, nanti siapa yang menyelamatkan wanita-wanita bejat itu? Nah, biarkan yang bejat untuk dengan yang bejat. Nah, da'u asiririn liba'dihim al-ba'da. Biarkan kemudian orang-orang yang bejat kelakuannya itu untuk yang lain. Sesama yang bejat. Fahum awla biba'din. Sesama bejat itu lebih layak dengan, ya, lebih utama dengan sesamanya. Lain halnya dengan orang-orang yang taat, orang-orang yang baik. Wa ahlul iman awla biba'din. Sedangkan orang yang beriman, selayaknya sebagiannya, ya, lebih layak dengan sesama orang-orang yang beriman dan orang-orang yang taat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wanita yang jelek untuk laki-laki yang jelek, laki-laki yang jelek dan bejat untuk perempuan yang jelek dan bejat, wanita yang baik-baik untuk laki-laki yang baik-baik dan laki-laki yang baik-baik untuk wanita yang baik-baik. Ulaika mubara'una mimma yakulun, maka mereka yang baik-baik semisal Aisyah itu berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh mereka-mereka, apa yang diucapkan mimma yakulun diucapkan oleh mereka-mereka orang-orang yang jelek, sehingga memberikan tuduhan-tuduhan keji, di antaranya adalah tuduhan-tuduhan keji kepada ibunda Aisyah radhiallahu anha. Lahum untuk mereka at-tayyibat. Dan di antara at-tayyibat berdasarkan konteks ayat dan sebab nuzul ayat adalah Aisyah. Maka lahum untuk mereka at-tayyibun dan at-tayyibat, di antaranya adalah ibunda Aisyah, maghfiratun wa rizqun karim, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa rizqun karim dan rezeki yang mulia di surga. Maka ayat ini dalil maghfirah untuk ibunda Aisyah. Dan ayat ini dalil janji surga untuk ibunda Aisyah. Maka beliau adalah ahlul jannah berdasarkan ayat ini. Dan tahsinat kemudian perlindungan dan benteng perlindungan untuk anak sebelum kehadiran anak. Disyariatkan bagi Anda dan dianjurkan setelah dianjurkan antuqaddim tahsinat, Anda kemudian melakukan sejumlah pembentengan untuk anak Anda sebelum datangnya. Hal tersebut dengan mengikuti al-masnun, apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini, yaitu berdoa ketika kemudian menemui istri setelah akad nikah. Famin dzalika, maka di antaranya adalah inda dukhuli bizaujatika. Ketika Anda kemudian masuk ke dalam kamar untuk bertemu dengan istrimu yang merupakan calon ibu dari anak-anakmu. Maka dianjurkan bagi Anda seorang suami untuk menyentuh dan memegang ubun-ubunnya dan berdoa dengan doa al-warid yang berasal, yang berdalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu khairah kebaikan wanita ini. wa khaira ma jabal taha alaihi, dan kebaikan fitrah dan hal-hal fitri, hal-hal yang berkaitan fitrah yang kau berikan padanya. Aku berlindung padamu ya Allah dari ke unsur-unsur sisi-sisi kejelekannya dan kejelekan fitrah yang engkau berikan padanya. Catatan kaki diatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan, dari Amr bin Su'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, yaitu Abdullah bin Amr ibn Al-As. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, jika salah satu kalian menikah atau membeli budak perempuan yang ini kemudian mau disetubui, falyakul, maka hendaklah dia berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha, dan seterusnya. Wa ingda jima'iha, ketika kemudian melakukan hubungan biologis, maka dianjurkan bagi anda suami untuk mengucapkan bismillah, Allahumma janibna syaitan wa janib syaitan ma razaqtana. Dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah setan dari kami, jauhkanlah setan dari anak keturunan kami. Dan terdapat hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, amalau anna ahadakum, seandainya salah satu kalian yaitu suami berkata ketika dia hendak mendatangi istrinya, ya Allahumma janibni syaitan wa janib asyaitana ma razaqtana, thumma qudira bainahuma fi dhalika au qudiya waladun, kemudian ditakdirkan untuk keduanya karena hubungan tersebut, atau ditakdirkan untuknya waladun mendapatkan anak, maka setan tidak akan bisa memberikan madarat pada anak tersebut abadan sama sekali. Diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan ulama berselisih pendapat tentang apa yang dimaksud dengan lam yadurahu syaitanun abadan. Di antara pendapat dalam masalah ini, di antaranya adalah setan tidak bisa memurtadkannya, maka akan terjagalah keimanan anak tersebut. Ini anak yang lahir dari sebab hubungan badan semacam ini. Pendapat yang lain, penjelasan yang lain mengatakan bahasanya setan tidak akan bisa, anak tersebut tidak akan kesurupan. Tidak akan kesurupan. Oleh karena itu, maka berdasarkan penjelasan ini, maka ya sebagaimana kata orang, kesurupan terus dan lihat setan dengan berbagai macam penampakannya itu, ada orang-orang yang potensial seperti itu dan ada orang-orang yang tidak potensial. Sama-sama lewat, yang ini lihat, yang itu tidak lihat. Karena memang ini punya potensi dan itu tidak punya potensi. Dan dimungkinkan yang punya potensi-potensi tersebut, bapaknya belum ngaji atau tidak kemudian baca doa, ketika hubungan suami istri kemudian lahirlah dia. Nah, inilah anak yang berpotensi untuk lihat gendruwo, lihat dan sebagainya, bahkan sampai kesurupan. Berdasarkan penjelasan ulama yang mengatakan lam yadurrahu syaitanun abadan, maka dia tidak akan, anak tersebut tidak akan kesurupan. Nah, kemudian madza indal wiladah, apa yang setelah kemudian kelahiran. Maka yang maka setelah kelahiran, maka yang pokok adalah ridha dengan apa yang Allah berikan. Maka jadilah anda wahai hamba Allah orang yang ridha dengan pemberian Allah untuk anda, baik ternyata anak yang lahir tersebut jenis kelaminnya laki-laki ataukah perempuan. Maka yang ngasih rezeki adalah Allah. Sang pemberi rezeki adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah ta'ala, yahabu liman yasha'u inatha, Allah berikan pada siapa saja yang Allah kehendaki, cuma anak perempuan saja, tanpa anak laki-laki. Di antaranya adalah Nabi Lut alaihissalam. Allah hanya berikan untuk beliau anak perempuan, tidak punya anak laki-laki. Wa yahabu liman yasha'u dhukur, dan Allah berikan pada siapa saja yang Allah kehendaki hanya anak laki-laki tanpa anak perempuan. Semisal Nabi Ibrahim alaihissalam. Anaknya cuma laki-laki semua, tidak punya anak perempuan. Au yuzawijuhum dzukuranan wa inatha, atau Allah berikan kepadanya pasangan anak laki-laki dan anak perempuan semisal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaj'alu may yasha'u aqima, dan Allah jadikan siapa saja yang Allah kehendaki aqima, tidak berketurunan. Ya, semacam Nabi Yahya. Innahu alimun qadir, sehingga Allah maha mengetahui dan maha kuasa. Maka kondisi yang kemudian beragam ini menunjukkan kemahakuasaan Allah. Dan siapa yang Allah takdirkan ini dan itu, semuanya adalah berdasarkan ilmu Allah. Ya. Karena itu berdasarkan ilmu Allah, maka sehingga engkau tidaklah mengetahui manakah dalam hal tersebut yang merupakan baik. Boleh jadi Anda kira bahasanya punya anak, diberi anak ini adalah hal yang baik, ternyata tidak. Allah Ta'ala berfirman, aba'ukum wa abna'ukum, ya, ayahmu dan anak-anakmu, kalian tidak tahu di manakah, siapakah di antara mereka yang paling besar, paling dekat, memberikan manfaat untuk kalian. Dan Allah Ta'ala berfirman, boleh jadi kalian benci sesuatu, ternyata itulah yang baik bagi kalian. Boleh jadi kalian menginginkan dan menyukai sesuatu, ternyata itu jelek bagi kalian. Wallah ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah tahu dan kalian tidak tahu. Maka betapa banyak anak perempuan itu menjadi sebab kebahagiaan orang tuanya dan kerabatnya di dunia dan akhirat. Betapa banyak waladin anak laki-laki menjadi sebab kesengsaraan orang tuanya, penderitaan orang tuanya, waliyadu billah. Maka Maryam adalah wanita siddiqah, dia perempuan. Fatimah binti Rasulullah juga perempuan. Ya, Maryam alaihi salam lah yang kemudian melahirkan seorang nabi minas salihin. Melahirkan nabi, demikian juga Fatimah alaihi salam, dialah yang anjabat melahirkan dua pemimpin anak muda penghuni surga. Maka ada padanya dalam anak perempuan ini kebaikan yang besar dan manfaat yang luar biasa. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Baru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.